Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Dan ini merupakan kenikmatan yang begitu besar. Karena ilmu adalah kunci dari semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ulama mengatakan bahwa semua kebaikan di dunia dan di akhirat itu buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Oleh karena itu ketika Allah ingin merubah peradaban melalui tangan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, ayat pertama kali yang Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu pada saat engkau menyebutnya yang telah menciptakanmu. Jadi kita disuruh belajar, hadirin. Allah enggak kasih uang pada Allah dengan mudahnya kasih uang di Gua Hira ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudahnya Allah kasih dinar, kasih dirham di Gua Hira tersebut melalui malaikat Jibril. Tapi Allah enggak kasih itu. Allah kasih ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakanmu dan minta pertolongan kepada Rabbmu. Jadi kalau ini yang berlaku ke kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling Allah cintai, lalu mungkinkah kita berhasil dengan menggunakan jalan lain? Ada orang ingin merubah kondisinya yang langsung terbesit di benaknya adalah uang. Ada orang ingin merubah dirinya dan yang terbesit di benaknya adalah status sosial. Ada orang ingin merubah kondisinya dan yang terbesit di benaknya adalah kedudukan. Sedangkan sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan jalan yang berbeda. Beliau menggunakan jalan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jalan perubahan itu ilmu dan iman, hadirin. Lihat bagaimana Allah mengajarkan iman dalam ayat-ayat ini. Allah menjelaskan bahwa Rabb-nya Maha Pemurah. Rabb-nya Rasulullah SAW dan kita semua tentu saja. Dan Allah mengajarkan agar Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah. Itu kunci perubahan dalam hidup. Kita mulai dengan ilmu, lalu kita imani Allah Subhanahu wa taala. Apa yang atau segala kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Jadi, apalagi kita lagi membahas tentang bab nafkah, seringkali kita salah mengartikan kondisi dan salah menyimpulkan solusi. Banyak orang berpikir ini sebatas malas, maka begitu rajin semua akan selesai. Banyak orang begitu rajin, gak selesai-selesai juga urusannya. Gak ada solusi. Banyak orang berpikir ini tentang kesempatan, opportunity, tapi ada banyak orang dapat opportunity juga gak menyelesaikan masalah-masalah urgennya dalam hidup. Karena seringkali bukan itu masalah, tapi masalahnya tentang iman dan tawakal kita kepada Allah. Nabi Musa itu ketika alaihi salam, ketika dikejar Fir'aun sampai mentok di Laut Merah, itu opportunity-nya apa? Depan Laut Merah, belakang Fir'aun. Tapi ketika bertawakal kepada Allah, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, kita gak akan hancur. Rabku bersama denganku dan Allah akan kasih petunjuk kepadaku. Allah kasih solusi. Allah kasih jalan keluar. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Thawr, apa opportunity pada saat itu? Gak ada. Udah tinggal duduk aja di situ. Udah dikepung, ada di atas, di puncak. Dan hitung-hitungan tuh ketangkep lah, hitung-hitungan atasnya gua, akarnya bukit atau gunung Thor itu gak luas kok, segitu-segitu aja. Dan mereka orang lapangan, mereka tim sweeping. Kita kalau pertama kali ke Gua Thor, terus kita, teman kita ngumpet, tapi jangan turun teman kita itu, ngumpet aja di dekat situ, insya Allah kedapatan. Ngumpetnya jangan turun, di situ aja ngumpet, ada di mana. Terus kita suruh nyari gitu, insya Allah ketahuan. Gak luas itu atasnya. Lalu kita gak punya pengalaman, bukan orang lapangan. Nah, mereka orang lapangan tadi, tim sweeping. Biasa berburu. Tapi enggak bisa. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Oleh karena itu semoga kita diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu membuat kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin maksimal dalam memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun min ayadi sufla. Dalam hadis Abu Hurairah yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai hadis terakhir dalam bab ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, al-yadul ulya khairun min ayadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan kita sudah jelaskan tentang masalah tangan. Dan kita bisa mendapatkan win-win. Menang semua, asal kita tahu ilmunya. Baik yang kaya maupun yang miskin, yang punya uang maupun yang gak punya uang, baik yang memberi maupun yang diberi, kita bisa sama-sama berada di posisi tangan di atas, al-yadul ulya. Al-yadul ulya. Dan sebagaimana dijelaskan para ulama, inilah menunjukkan Imam Nawawi itu muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jitunya pemilihan dalil di setiap bab. Tentu saja tidak ada yang sempurna hadirin, tapi ini luar biasa. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dengan rahmat yang luas, orang tua, keluarga beliau, guru-guru beliau, seluruh ulama dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab tentang penggalan ini karena hadis ini tuh hadis yang dalam hadirin. Bahkan kan sebagian ulama mengatakan ini kaidah dalam babnya. Jadi kita coba bahas pelan-pelan. Semoga kita bisa diberikan taufik untuk bisa mentadabburi dan bisa mengamalkan. Allah Ta'ala alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyakum. Semoga Pak Ustadz, keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Wa iyakum. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya, apakah jika kita meminta bantuan informasi kerja dan meminta dicarikan jodoh kepada teman, termasuk al-yadul yadusufla, tangan yang meminta-minta, tentunya ini dilakukan setelah berdoa kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri sendiri serta berusaha agar hati hanya bergantung kepada Allah, sementara meminta bantuan kepada teman hanya sebagai salah satu langkah melakukan sebab agar terkabulnya doa. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan ini sebatas akhdul asbab atau berjuang dalam konteks atau jalan yang syar'i yang dibenarkan dan berdalil, maka tidak masuk ke dalam yadusufla. Dan di antara riwayat yang ada dalam masalah ini adalah ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah lalu ditawarkan istri dan kebun, lalu apa kata beliau, dullani ala suq, tolong tunjukkan kepadaku pasar. Beliau minta informasi tentang pasar tempat beliau bekerja, ini informasi tentang pekerjaan, dullani ala suq, tolong kasih tahu saya di mana pasar. Bahkan itu menunjukkan kuatnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya bertawakal kepada Rabbul Alamin. Jadi tetap fokus bergantungkan hati kepada Allah, lalu berikhtiar dengan apa yang kita punya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni kekhilafan Imam Nawawi, melampangkan kubur beliau, menjaga keluarga dan keturunan beliau, begitu juga dengan ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang lebih elok awalnya doakan semoga Allah merahmati beliau, mengganjar beliau dengan pahala yang sangat luas, baru semoga Allah mengampuni kehilafan yang beliau lakukan, melampangkan kuburnya, menjaga keluarganya. Dan beliau gak punya keturunan, jadi menjaga keturunan beliau, beliau tidak punya keturunan. Beliau salah satu ulama yang wafat sebelum menikah, hadirin. Itu. Jadi kalau kita mau doakan ulama atau itu, bagus doakan semoga diampuni segala khilafan, karena setiap kita khilaf. Tapi sebaiknya itu bukan di kalimat pertama gitu. Kecuali konteksnya ada seseorang yang melakukan kesalahan. Kalau ini kan konteksnya bukan kesalahan, kita justru dapat manfaat besar dari ilmu beliau. Jadi semoga Allah memberikan rahmat, membalas kebaikan beliau. Jadi itu dulu sebelum doakan ampunan, walaupun jelas clear lah. Tapi kalau kita kultur ulama kan, mereka doakan kan rahimahullah, semoga Allah merahmati. Kecuali ketika konteksnya kesalahan dan kekeliruan. Dan semoga Allah menjaga ustadz dan keluarga, tim keluarga peserta kajian, seluruh muslim di dunia maupun yang sudah menuhili kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu yang kita kaji. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, suami saya bekerja dengan sistem proyek sehingga nafkah yang beliau kasih tidak ada jumlah yang tetap. Seringkali ketika proyek sedang lancar, suami bersikap royal dan longgar. Namun ketika keuangan agak sempit dan saya menyampaikan kondisi keuangan, beliau menanggapi dengan alasan untuk sabar. Saya seringkali menyesal membeli barang ini dan itu ketika lapang, meskipun barang-barang tersebut adalah barang mubah dan tidak dalam maksud berlebih-lebihan. Apakah sikap saya yang menyesal tersebut adalah kurang arif, Ustaz? Apabila ketika ada bahasan bahwa kita bersikap sesuai dengan kondisi kita, mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas dibacakan pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya, jazakallahu khairan. Kalau ini tergantung niat. Kalau niatnya untuk memenuhi kebutuhan, untuk menjadi sarana ibadah, sarana menjalankan perintah dan larangan Allah, dalam menjalankan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdihi, Allah itu mencintai dan suka melihat dampak dari nikmatnya dalam diri hambanya. Dan kita tahu riwayat Abu Ubaidah yang ketika rezekinya sempit dan ketika rezekinya dilapangkan oleh Allah, penampilannya berbeda. Dan ini dalam rangka mengamalkan firman Allah dalam surat apa? At-Talaq ayat 7. Maka enggak ada masalah insyaallah. Dan enggak usah menyesal. Enggak usah menyesal. Dan kan kalau memang kita ini kita bisa jual atau apa. Dan memang demikian. Selama mubah ya dan enggak berlebih-lebihan dan niat kita untuk itu dapat pahala. Dan memang ya hidup ya demikian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah dalam surat Ali Imran. Dan hari-hari itu Allah putar di tengah-tengah manusia. Ada hari-hari kita di atas, ada hari-hari kita di bawah, ada hari-hari kita ada, punya uang, ada hari-hari kita enggak punya uang. Wallahu ta'ala misal. Dan salah satu menariknya ketika suami kita atau kita bekerja dengan sistem project sehingga tidak ada apa, tidak ada pemasukan tetap, itu seringkali membuat kita lebih bertawakal kepada Allah dibanding kalau jelas gitu loh, sebulan dapat sekian sekian sekian sekian sekian dan cukup gitu. Jadi bisa jadi naik turunnya kondisi itu semakin membuat kita solid secara iman, secara hati, secara ketergantungan dengan Rabbul Alamin. Dan itu justru akan membuat kita banyak mendapatkan pertolongan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, ulama, orang tua mereka cintai, serta guru-guru mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga Allah menjaga Ustaz, tim, serta diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang Ustaz kaji, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bukan hanya menyelesaikan, tapi bisa kita amalkan dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Dan semoga Allah ampuni segala khilaf kita dan kekurangan kita dalam mengamalkan ilmu. Amin. Alamin. Izin bertanya, Ustaz, ketika kami diundang walimatul urs. Walimatul urs itu acara pernikahannya. Dan sebagai tanda sayang, kami memberikan hadiah, tapi ditolak. Ini bukan gratifikasi. Bahkan dikembalikan. Mana yang lebih baik, Ustaz, menolak seperti itu atau diterima untuk nantinya diberikan orang lain? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Wallahu ta'ala misal, hukum asalnya kembali ke hadith Umar. Artinya ketika Umar menyampaikan bahwa beliau awalnya menolak pemberian Nabi SAW, a'ti ghairi, kata beliau, kasih yang lain saja. Dan Nabi SAW pada akhirnya memerintahkan beliau untuk menerima, khudhu ya Umar, ambil ya Umar. Setiap harta atau setiap hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, min ghairi musyrifin wala sa'il fa khudhu. Setiap harta yang Allah kasih kepada Anda dalam kondisi Anda tidak tamak, Anda tidak ambisi, Anda tidak pengen segala macam, dan Anda enggak minta, maka terimalah. Dan dalam sebelumnya Nabi SAW mengatakan, Anda bisa gunakan atau Anda bisa kasih orang. Itu hukum asal. Kecuali ada indikasi kuat, ini ada kepentingan, atau ada hidden agenda, atau ada hal yang tidak baik. Sebagaimana ucapan Umar bin Abdul Aziz ketika menolak dikasih hadiah pada saat beliau memimpin, lalu ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau menolak, bukankah Rasulullah SAW memimpin dan menerima hadiah, bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu juga memimpin dan lebih baik daripada Anda dan menerima hadiah? Ditanya seperti itu Umar. Kata Umar bin Abdul Aziz, apa? Adapun di zaman mereka itu pure hadiah, adapun hari ini rishwah terselubung. Jadi indikasinya bukan hadiah pure ini. Ini sogokan terselubung. Jadi itu keluar dari hukum asal. Hukum asalnya diterima. Dan Nabi SAW la yuridul hadiah. Nabi SAW gak menolak hadiah. Kecuali itu, kalau ada, kalau diindikasikan ada kepentingan, atau kita ingin mendidik seseorang. Kita ingin mendidik seseorang. Seperti guru ingin mendidik muridnya. Itu intinya itu keluar dari hukum hukum asal. Allah Ta'ala. Terus yang berikutnya, kalau kita diberlakukan seperti ini, jangan baper. Coba urusan husnudzon kepada kepada yang menolak gitu loh. Mungkin beliau punya kondisi yang kita enggak tahu. Gitu loh. Akhirnya mungkin beliau melakukan tindakan preventif dan konsekuensinya semua ditolak sama beliau. Padahal kita enggak masuk ke pihak yang di ini sama beliau tersebut, tapi karena berarti satu ditolak semua harus ditolak misalnya. Intinya perlu tabayun kalau ingin tahu secara detail apa motifnya. Kalau kita enggak tabayun, tabayun itu cross check ya. Kalau kita enggak cross check, enggak tanya langsung, ya udah hukum asalnya kepada muslim itu, kepada saudara kita husnudzon, baik sangka. Dan kaidah mengatakan bahwa kalau saudara mau melakukan sesuatu yang janggal dan engkau bisa membawa ke konotasi positif, bukan konotasi positif. Jangan dikit-dikit buruk sangka sama orang atau curi ini sama orang, jangan. Bawa ke konotasi, bawa ke tafsir positif. Bahkan kata para ulama, faltamis lahu sab'ina udhra, kasih dia 70 udhur. Kasih dia 70 konotasi positif, cari, kasih dia 70 tafsir positif dari kejanggalannya. Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini, oh mungkin dia seperti ini, mungkin ada yang ingin dia jaga, mungkin ada yang dia ingin lindungi. Ada kasih. Sebagian ulama yang mengatakan kalau 70 alasan gak ada yang cocok buat dia, berarti anda yang bermasalah. Masa 70 gak ada yang cocok? Masa 70 gak ada yang cocok, berarti anda yang bermasalah. Gitu. Allah Ta'ala misal. Dan selama kita kasih hadiahnya ikhlas karena Allah, insya Allah dapat pahala. Walaupun tentu saja secara tabiat manusia kita senang kalau hadiah kita diterima. Tapi cuma kasih udzur, kita baik sangka. Dan nanti coba lagi gitu loh. Mungkin kalau karena momen acaranya dan saya enggak ngerti. Saya mungkin minggu depan kasih lagi coba. Minggu depan kasih lagi. Allah Ta'ala. Kalau perlu kasih lagi terus kasih dalil gitu. Jadi dia enggak bisa berkelit. Nabi SAW enggak pernah nolak hadiah, Mas. Misalnya begitu. Ya tapi antum siap-siap kalau dia kasih dalil juga. Siapa tahu dia memang menguasai dalil juga. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, keluarganya, Ustaz, keluarga, tim Muhajir, keluarga serta umat muslim di dunia selalu mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas dan upaya dakwah Islam bagi seluruh tim selalu dinaungi keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah sebagai seorang istri yang ingin mengetahui jumlah gaji bulanan yang diterima suami merupakan cerminan istri yang tidak berbakti kepada suami? Jazakumullah khairan. Terima kasih. Jadi istrinya pengen tahu berapa sih yang suamiku dapatkan. Hadirin Allah muliakan, tidak ada dalil istri harus tahu berapa pemasukan suami. Yang ada adalah suami wajib menafkahi istrinya sesuai dengan rizki yang Allah buka kepada suaminya. Dan kalau itu sudah dijalankan suami, maka saran saya sebaiknya istri fokus kepada hal yang lebih bermanfaat. Karena itu memang bukan kotaknya. Kalau suami buka, alhamdulillah. Suami gak buka, alhamdulillah juga. Tipikal rumah tangga kan beda-beda. Ada yang suami itu buka, aku dapat sekian, sekian, sekian. Bahkan ada yang minta istrinya ngelola, tolong di-manage ya, gitu loh. Tolong dibuat cash flow-nya dan seterusnya. Tapi ada suami yang, enggak, ini privacy saya. Tapi saya tidak akan zalimi kamu. Saya akan kasih. Gitu. Dan memang enggak pelit suaminya. Kan? Tapi suaminya tutup poin tersebut. Enggak ada masalah juga, orang beda-beda. Lebih baik kita berpikir sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda atau bukti baiknya kualitas agama seseorang, kualitas Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia, yang bukan kotak dia, yang bukan kepentingannya. Jadi, dan ini bukan kotak kita, itu kotak suami kita. Kalau dikasih tahu, berarti alhamdulillah. Gak dikasih, alhamdulillah. Paling ingetin suami aja terus agar terus mencari harta yang halal. Jangan sampai harta kita tidak halal. Kecuali kalau misalnya ada kejanggalan ya. Kecuali ada kejanggalan gitu. Misalnya kita tahu suami kita kerja di mana dan kita tahu range gajinya karena kita sama-sama orang lapangan atau kita ini sebenarnya. Tapi kok ini banyak sekali ya? Dan itu pun bukan harus tahu secara langsung, bukan kita tiba-tiba jadi tim auditing, enggak. Ingetin aja dulu. Pokoknya enggak masalah kan. Sama kayak istri-istri orang-orang soleh terdahulu kan mengatakan ketika suaminya mencari nafkah, tolong bawa pulang harta yang halal, Mas. Karena diri ini insya Allah sanggup bersabar terhadap pahit getir kemiskinan dan ujian dunia, tapi tidak akan bisa tahan dengan siksa api neraka kelak. Jadi itu kan powerful gitu kalau istri mengingatkan dan juga gak menggurui. Mengingatkan itu penting. Kalau ada indikasi misalnya, kok ini gak ini ya, gak wajar ya, dari tingkatan gaji, saya gak tahu pasti, tapi gak mungkin bisa ini. Tapi husnudzon mungkin dapat warisan atau dapat hadiah dari temannya. Ingetin aja terus. Dan yang terpenting juga saling menjaga kualitas ketakwaan masing-masing. Gitu loh. Suami itu yang penting, yang paling penting kita nih sebagai istri itu mensupport agar suami selalu bertakwa, itu yang paling penting. Adapun tahu enggak itu bukan poin. Karena kalau suami bertakwa, insya Allah aman. Kita tahu, kita enggak tahu, aman bismillah. Dan Allah akan berkahi. Dan itu poinnya. Allah taala misal, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.